sesat cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau sah subila, sadarlah. fun, jump. Yeah. Sanda Remix. Ada apa kau bertanya? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hati? Bookies on the table. Yakinkanmu sedikit